السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada sore hari ini Allah Azza wa Jal masih memudahkan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawa'idul Hisan li tafsiri Al-Qur'an karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-18. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatu Tsaminata Asyarah Itlaqul Hidayati Wal Idlal Wataqyiduha. Kaidah yang ke-18, penyebutan hidayah, pemberian hidayah dan penyesatan itu terkadang disebutkan di dalam Al-Quran Karim secara mutlak, dan terkadang pula disebutkan secara khusus dengan menyebutkan sebab-sebabnya. Yang dimaksud oleh beliau dalam kaidah yang ke-18 ini bahwa di dalam Al-Quran Karim terkadang disebutkan permasalahan seseorang mendapatkan hidayah atau seseorang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan secara mutlak bahwa itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, tidak dimiliki oleh siapapun. Yang memberi hidayah hanyalah Allah, yang menyesatkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam sekian banyak firman Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan hidayah dengan menerangkan sebab-sebabnya. Seorang yang mengerjakan sholat merupakan sebab hidayah. Seorang yang berpuasa merupakan sebab hidayah. Seorang yang melakukan amalan-amalan saleh itu merupakan tanda-tanda seseorang diberi hidayah. Jadi disebutkan sebabnya, sebab untuk mendapatkan hidayah. Demikian pula seseorang yang tersesat, terkadang disebutkan dalam sebagian firman Allah Azza wa Jalla sebab-sebab kesesatan. Ketika seorang terjatuh dalam kekufuran, ketika seorang tidak mengindahkan seruan para rasul, maka itu menjadi sebab dia menyimpang dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa permasalahan hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan pada seorang atau kesesatan yang seseorang terjatuh ke dalamnya tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Siapa yang Allah Azza wa Jalla beri hidayah maka dialah yang berjalan di atas hidayah, dan siapa yang Allah sesatkan mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka permasalahan hidayah dan kesesatan tidak dimiliki oleh para rasul, para nabi, bahkan para malaikat atau siapapun dari kalangan makhluk ini. Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi may yasha." Bahwa kewajiban engkau bukan memberi hidayah kepada mereka. Bukan kewajiban seorang rasul, seorang itu harus dapat hidayah. Tidak. Kewajiban seorang rasul adalah menyampaikan. Urusan dia mendapatkan hidayah atau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah tugasmu memberi kepada mereka menjadi seorang dapat hidayah, bukan, tapi tugasmu menyampaikan. Adapun masalah hidayah, walakinallaha yahdi may yasha. Allah Azza wa Jalla yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Perhatikan para rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dari kalangan ulul azmi, dari kalangan para rasul, Nabiullah Nuh alaihissalam. Beliau tidak mampu memberi hidayah kepada anaknya yang memilih jalan penyimpangan dan kesesatan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mampu memberi hidayah kepada ayahnya yang menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah alaihissalam, manusia terbaik yang diciptakan Allah Azza wa Jalla, tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib. Dalam keadaan dia telah berusaha, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan menjadikannya sebagai hujjah untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah. Namun dia mati dalam keadaan lebih memilih keyakinan nenek moyangnya. Mata ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas keyakinan dan agama Abdul Muttalib. Maka hidayah bukan milik Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan milik siapapun, namun milik Allah tabaraka wa taala. Namun Allah Azza wa Jal telah menerangkan kepada hamba-hambanya bahwa ada cara-cara yang ditempuh oleh seorang yang itu merupakan sebab mendapatkan hidayah. Menjadi sebab mendapatkan hidayah, taat kepada Allah, mengikuti Al-Quranul Karim, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman, beramal saleh, berdakwah di jalan Allah, ala basirah, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ada sebab-sebab. Yang sebab-sebab ini kita dianjurkan untuk menempuhnya, berjalan di atasnya. Jadi dari satu sisi, walaupun kita meyakini bahwa Allah yang memberi hidayah, bukan berarti kemudian kita berpangku tangan. Ya sudah, hidayah kan milik Allah. Kalau begitu, sudah, kamu tidak usah nasihati saya, kamu tidak usah ngatur saya, nanti kalau saya dapat hidayah, pasti Allah akan berikan pada saya hidayah. Saya tidak perlu sholat, saya tidak perlu puasa, saya tidak perlu beramal saleh, nanti kalau datang hidayah, maka saya pasti akan dapat hidayah sendiri. Tidak begitu. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalur-jalur yang itu menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan kehidupan dunia ini ada hubungan sebab akibat. Tidak mungkin ada satu akibat kecuali ada sebabnya. Kenapa ada kebakaran? Ada penyulutnya yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Mengapa seorang wanita melahirkan? Ada sebabnya, karena terjadinya hubungan. Hubungan antara lelaki dan wanita, maka lahirlah seorang anak. Jadi ada hubungan sebab akibat. Mengapa seseorang bisa menjadi kaya raya? Karena dia mencari ma'isyah, dia mencari rezeki. Tidak memungkinkan seorang hanya berpangku tangan, duduk di masjid, ya, yang penting tawakal kepada Allah, lalu dia tidak mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Itu tidak mungkin. Jadi ada sebab. Terkecuali apabila Allah Azza wa Jal menghendaki terjadinya sesuatu tanpa sebab. Ya, terjadinya sesuatu tanpa sebab yang biasa, itu merupakan bagian dari sebab. Seperti Nabiullah Isa alaihissalam, beliau terlahir tanpa ayah, tanpa hubungan suami istri. Allah Azza wa Jalla menjadikan ibunya Maryam alaihissalam hamil dalam keadaan ia tidak didekati oleh siapapun dari kalangan manusia, lahir tanpa proses adanya hubungan seksual, tidak ada. Maryam alaihissalam, dia hanya tinggal di biliknya, dia hanya tinggal di kamarnya, turun makanan dari langit, Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepadanya sebagai barakah, rahmat. Ini hal-hal yang tentunya terjadi di luar kebiasaan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, beliau tidak terbakar. Biasanya seorang kalau dilempar ke dalam api, maka dia akan menjadi hangus, terbakar. Ya, kenapa dia terbakar? Karena ada sebabnya, api yang membakarnya. Namun jika Allah Azza wa Jalla menghendaki keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah, terjadi apa yang terjadi. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki satu perkara, Allah Azza wa Jalla mengatakan kun, terjadi apa yang terjadi. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dikatakan kepada api yang Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalamnya, wahai api, jadilah engkau dingin terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini keluar dari sebab. Namun secara umum, apabila seorang mendapatkan hidayah, maka dia harus menempuh cara-caranya. Dia harus mencari sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah yang dengannya Allah Azza wa Jal kemudian memudahkan dia untuk meraih hidayah tersebut. Kata beliau, fi kathir min al-ayat yukhbirullahu bi annahu yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Dalam sekian banyak dari firman Allah, Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa fi ba'dihā yadhkuru ma'a dhālika al-asbāb al-muta'alliqata bil-'abd al-mūjibata lil-hidāyati aw al-mūjibata lil-iḍlāl. Dan dalam sebahagian firman Allah Azza wa Jalla, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bersama dengan hidayah dan kesesatan itu milik Allah, namun Allah menyebutkan sebab-sebab yang berkaitan dengan apa yang diamalkan dan dilakukan oleh seorang hamba, yang dengan amalan tersebut menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah atau menjadi sebab seorang terjatuh dalam kesesatan. Wa kadzalika husulul maghfirati wa diddiha. Demikian pula seseorang meraih ampunan dari Allah, demikian pula lawannya tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Semua ada sebabnya. Wa bastur rizqi wa taqdiru. Demikian pula dalam hal dilapangkannya rezeki seorang hamba dan disempitkannya. Semuanya ditetapkan oleh Allah, semuanya milik Allah, namun ada sebab-sebab. Seseorang dilapangkan rezekinya dan disempitkan. Wa dzalika fi ayatin katsira. Dan itu banyak sekali disebutkan dalam sekian ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. فَحَيْثُ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُقَدِّرُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. Maka ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah mengampuni siapa yang ia kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang ia kehendaki, Allah merahmati siapa yang ia kehendaki, Allah melapangkan rezeki bagi hamba yang dikehendakinya, dan menyempitkan rezeki hamba yang dikehendakinya. Maka ketika seseorang meyakini hal ini, kata beliau, yadullu dhalika ala kamali tauhidihi wa infiradihi bi khalqil asya' wa tadbiri jami'il umur. Maka ini semua menunjukkan atas kesempurnaan tauhid Allah Azza wa Jalla, bahwa dialah yang ditauhidkan baik dalam urusan rububiyah atau dalam perkara uluhiyah, dan bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala perkara. Wa anna khazainal asya'i kullaha biyadihi. Dan bahwa segala gudang-gudang perbendaharaan rezeki itu seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik siapapun. Bukan milik siapapun. Ini penting, ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Tanamkan di dalam diri kita bahwa yang mengatur alam ini hanyalah Allah. Bahwa yang mengatur rezeki hamba-hamba tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melapangkan rezeki seorang hamba, Allah yang menyempitkan rezeki hamba yang lainnya. Ketika orang-orang munafik mereka menggembosi, berupaya untuk menjauhkan manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kamu menafkahi, jangan kamu jadi donatur, jangan kamu nyumbang kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang kiri-kiri, miskin-miskin, ya. Mendekati Rasulullah tidak dapat duit, ya. Akhirnya apa? Supaya mereka itu pergi meninggalkan Rasulnya. Seakan-akan mereka yang mengatur rezeki hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan mereka yang menyempitkan rezeki seorang hamba, melapangkan rezeki hamba yang lain. walillahi khazainu samawati wal ardh. Maka Allah Azza wa Jalla membantah, milik Allah perbendaharaan rezeki yang ada di langit dan di bumi ini. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meyakini hal ini, ma'asyarul ikhwah, bahwa Allah yang memberikan kepada kita rezeki, keyakinan itu terhunjam di dalam hati kita, kita tidak akan takut akan apapun yang terjadi menimpa kita. Kenapa? Sandaran kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla yang akan mencukupinya. Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Kadang-kadang ada sebagian orang itu dihinggapi rasa takut, takut miskin. Dan itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menjanjikan kepada kalian kemiskinan, membayangkan pada kalian miskin. Kalau kalian mengikuti jalan hidayah, kalian akan miskin. Sehingga syaitan selalu memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji dan kemungkaran, kemaksiatan. Seorang diterima bekerja dalam satu instansi atau dalam satu perusahaan, ternyata ya, dia sudah bekerja, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun, dia sudah punya kedudukan yang bagus, setiap tahun jabatannya naik. Kalau naik jabatan ya berarti gaji juga naik, kehidupan semakin mapan. Tiba-tiba dia mendengarkan seorang ustaz menjelaskan bahwa model dan tata cara muamalah di perusahaan tersebut atau di instansi itu dibangun di atas riba. Dibangun di atas riba. Riba, lalu disebutkan la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang makan hasil riba. Maka mulai ada rasa, ya. Dia punya keimanan. Kadang-kadang keimanan itu menguat, kadang-kadang keimanan itu melemah. Kalau keimanan itu menjadi kuat, maka dia tidak akan peduli. Haram, haram. Riba, riba. Man taraka syai'an lillah wadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mengganti yang lebih baik. Lebih baik itu bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Lebih baik, lebih barakah. Maka datang syaitan, kamu kalau keluar dari pekerjaanmu ini, maka kamu nanti makan apa? Kamu beri makan kepada anak-anakmu nanti apa? Kamu ini sekarang sudah jadi orang terpandang, orang-orang melihat kamu. Kalau kamu keluar, akhirnya tidak punya pekerjaan yang lain. Kamu makan apa nanti? Nah, dibayang-bayangkan kefakiran, kemiskinan, ya. Subhanallah. Dia menganggap kemuliaan itu kalau disanjung-sanjung oleh manusia. Ini salah satu contoh. Kadang-kadang kita temukan di kalangan masyarakat kita rasa takut yang luar biasa. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Atau hal-hal yang lainnya. Kadang-kadang ancaman-ancaman itu ada. Kamu kalau seperti ini nanti jadi miskin. Yang hal ini menyebabkan seorang tidak berani menyikapi sesuatu berdasarkan al-haq. Akhirnya dia karena syaitan yang senantiasa menghinggapi rasa takut dalam dirinya, dia tidak berani untuk berjalan di atas al-haq. Dia lebih memilih penyimpangan. Dia lebih memilih kesesatan. Kenapa? Kalau dia mengikuti kebenaran, miskin dia. fakir dia. Ini dari syaitan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita harus meyakini bahwa rezeki yang membukakan rezeki untuk hambanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kamu, bukan fulan, bukan allan, siapapun dia. Siapapun dia. Jadi seorang yang tajarrud lil haq. Tajarrud lil haq itu jadi orang yang berdiri di atas kebenaran dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Kapan dia tidak menjadi seorang yang murni mengikuti kebenaran? Tapi dia mengikuti sesuatu yang kira-kira akan menghasilkan kemaslahatan dunianya. Ini akan menyebabkan dia menyimpang. Akan menyebabkan dia takut untuk menyuarakan kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yamna'anna ahadukum, la yamna'anna ahadakum haibatun nas fi ay yaqula bihaq idza ra'ahu aw sami'ahu aw syahidahu." Jangan sekali-kali salah seorang kalian disebabkan karena segannya dia kepada seseorang, rasa hormatnya dia kepada seorang, yang menyebabkan dia tidak berani mengucapkan kebenaran ketika dia melihatnya, mendengarnya, atau menyaksikannya. Sampaikan al-haq, sampaikan kebenaran, nanti kita melihat, akan nampak siapa yang berjalan di atas kebenaran, siapa yang lebih memilih berjalan di atas hawa nafsunya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah dakwah yang haq. Inilah al-manhajus salafi. Terkadang seseorang dia sudah mengetahui ini kebatilan, kebatilan. Tayib, antum bicara, wah, tak berani. Tak berani. Kenapa kamu tidak berani berucap? Nanti pondok saya dinonaktifkan lagi. Nanti saya dipecat lagi. Sudah, mending pilih jalan selamat. Selamat dunia. Muncul berbagai hal yang mengkhawatirkan. Kalau saya dinonaktifkan nanti bagaimana? Nanti gimana? Gimana? Gimana? Syaitan. La ilaha illallah. Kata beliau, yu'ti wa yamna'u wa yakhfidhu wa yarfa'u, bahwa Allah Azza wa Jalla yang memberi, yang mencegah, yang merendahkan, yang mengangkat. Allah Azza wa Jalla. Fa yaghfidhi ma'a dhalika min al-'ibad ay ya'tarifu bi dhalika wa ay yu'alliqu amalahum wa raja'ahum bihi wahdahu fi husuli kulli ma yuhibbuna minha wa daf'i kulli ma yakrahun wa alla yas'alu ahadan ghayra. Maka hal ini ketika seorang meyakini bahwa hidayah, kesesatan, ampunan, azab, rahmat, rezeki, dilapangkannya rezeki, disempitkannya rezeki, yang memberi, yang mencegah, yang merendahkan, yang mengangkat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika hamba menyadari akan hal itu dan meyakininya, maka dia pun senantiasa menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, menggantungkan segala harapannya hanya kepada Allah semata untuk meraih apa yang dia senangi dan menolak apa yang dia benci, yang dia tidak suka, sehingga dia tidak minta kepada siapapun karena dia hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan rezeki melalui si fulan, si allan, itu hanya sebab saja. Itu rezeki datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah. Jadi seorang yang bergantung kepada Allah, ya ikhwan. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk, mengecewakan. Mengecewakan. Kadang-kadang seorang kalau dia menjadi karyawan bawahan dalam sebuah perusahaan, kadang-kadang bertentangan dengan keinginannya, ya. Bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Keinginan atasan bertentangan dengan keinginannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Takut dipecat. Sehingga dia menggantungkan harapannya kepada pimpinannya itu, meskipun dia tahu bahwa pimpinannya melakukan perkara yang batil, meskipun dia mengetahui bahwa pimpinannya tidak jujur dalam mengelola perusahaannya misalnya. Tapi karena banyak khawatiran, banyak rasa takut, kelemahan iman, kelemahan tawakal kepada Allah, dia tidak menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada manusia. Dalam keadaan seorang mukmin bertawakal hanya kepada Allah, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh kalian itu sesat kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah itu kepadaku, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Mintalah hidayah itu kepadaku, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Mintalah dengan kejujuran, mintalah dengan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh dibangun di atas keikhlasan, berjalan di atas kami, kami akan memberikan petunjuk kepadanya untuk berjalan di atas jalan-jalan keselamatan itu. Dan disebutkan dalam sebagian ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yadhkuru fiha asbab dzalik, di mana Allah menyebutkan sebab-sebab seseorang meraih hidayah. Liya'rifa al-ibadul asbaba wa turuqal mufdiyata ilaiha, agar kemudian hamba-hamba tersebut memahami sebab-sebab dan jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah. Fayaslukun nafi'a wa yad'udzar, sehingga dia menempuh jalan yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang memudaratkan. Jadi setelah kita meyakini bahwa hidayah dan kesesatan adalah milik Allah semata, bukan berarti kemudian kita berpangku tangan. Allah menyebutkan, menjelaskan kepada kita, nih, kalau kamu mau dapat hidayah, lakukan ini. Apabila engkau ingin berjalan di atas hidayah Allah, maka amalkan itu. Disebutkan sebab-sebabnya. Misalnya, firman Allah Azza wa Jal, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, ini sebab untuk mendapat hidayah. Barang siapa yang suka memberi, barang siapa yang suka berinfak, barang siapa yang suka bersedekah, sedekah merupakan jalur utama untuk mendapatkan hidayah. Itu melepaskan dia dari belenggu al-bukhul, belenggu kekikiran, kebakhilan, senang memberi. Wattaqa, dan dia bertakwa, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan perintah. Ini sebab-sebab untuk meraih hidayah. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa al-jannah itu ada, surga yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa itu ada, dan dia mengimaninya. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memberi kemudahan kepadanya untuk berjalan di atas hidayah itu. Allah akan memberikan kepadanya hidayah, Allah akan mudahkan dia untuk melakukannya dan berjalan di atasnya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, orang yang kikir, berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dia merasa cukup. Dia tidak merasa butuh kepada Allah. Dia tidak merasa butuh untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, dan dia mendustakan al-jannah. Maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan dia sulit kehidupannya di dunia dan di akhirat. Akan disulitkan urusannya. Fabayyana anna asbabal hidayah wat taysir imanul 'abdi bi hikmati rabbih fi sunanihi wa khalqihi wa syar'ihi wa akhdhihi bi hadhihi sunan wa inqiyadihi li amrihi syar'i. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah dan kemudahan adalah keimanan seorang hamba. Dan itu adalah merupakan hikmah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini. Merupakan sunnatullah, ketetapan Allah dan syariatnya. Dan ketundukan seorang hamba terhadap perintah-perintah syar'i itu akan memudahkan dia untuk berjalan di atas hidayah. Wa anna asbabal dhalal wat ta'sir diddu dhalik. Dan sebab-sebab kesesatan dan berbagai macam kesulitan hidup di dunia dan di akhirat ketika dia melakukan lawan daripada hidayah. Dia kikir, dia tidak baik dalam pergaulannya di antara sama manusia, dia suka menzalimi orang lain. Ya, dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah dan seterusnya dari perangai-perangai yang buruk, kemaksiatan yang dia lakukan. Maka itu menjadi sebab dia terjatuh dalam kesesatan dan menjadi sebab dia akan meraih berbagai macam kesulitan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian pula Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16 ketika menyebutkan sifat Al-Quranul Karim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti ridwanahu, yang mengikuti hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Setelah apa? Setelah ada usaha dari hamba tersebut untuk berjalan di atas hal-hal yang diridai Allah. Jadi harus ada sebabnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26 Allah tabaraka ta'ala berfirman, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah tabaraka ta'ala berfirman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan sekian banyak hamba-hambanya dan memberi hidayah sekian banyak hamba-hambanya, dan tidaklah Allah menyesatkan di antara hamba-hambanya kecuali orang-orang yang fasik. Ketika dia fasik melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ini menjadi sebab dia terjatuh dalam kesesatan. Jadi ada sebab seorang mendapatkan hidayah, ada sebab seorang terjatuh dalam penyimpangan dan kesesatan. Dalam suratul A'raf ayat 30 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dhalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Ada sekelompok dari hamba-hamba Allah, Allah beri hidayah kepadanya. Ada sekelompok orang berhak bagi mereka untuk tersesat, karena sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai wali, sebagai penolong dari selain Allah. Karena mereka menjadikan syaitan sebagai saudara mereka, sebagai penolong mereka, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan titel sebagai orang yang sesat, yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang terjatuh ke dalam kesesatan. Fa akhbara anna Allah yahdi bil Qur'an man kana qasduhu hasanan wa man raghiba fil khair wattaba'a ridwanallah. Maka Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa Allah memberi hidayah kepada hamba-hambanya dengan Al-Quranul Karim bagi orang yang niatnya baik. Bagi orang yang memiliki niat yang baik, semangat untuk melakukan kebaikan, mengikuti hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada hamba. Niat dia untuk mengikuti Al-Qur'an. Niat yang dibangun di atas amalan. Amalan dia senantiasa berusaha untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pembimbingnya, pedomannya. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti hidayahku Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, takaffalallahu azza wa jal liman qara'al qur'ana wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah azza wa jal telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jaminan dari Allah, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan meraih kesengsaraan dalam kehidupan akhirat. Ini bagi seorang yang meluruskan niatnya. Penting ya ikhwan. Kadang-kadang seorang disebabkan karena bukan niat karena Allah, bukan niat yang lurus. Dia tidak membenarkan niatnya. Ini menjadi sebab seorang menyimpang oleh Allah. Secara zahir kelihatan dia baik. Dia membaca Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, tapi niatnya buruk. Ingin mendapatkan bahagian dari dunia. Akhirnya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kepadanya hidayah. Meskipun secara zahir dia baca Quran, dia baca hadis Nabi SAW, tapi dia tidak memiliki niat yang baik. Ini yang disebutkan oleh para ulama asy-syahwatul khafiyah. Syahwat yang terselubung, terdapat dalam diri seseorang. Secara zahir dia seakan-akan taat kepada Allah. Secara zahir dia seakan-akan berpegang teguh kepada sunnah. Semangat dalam menghidupkan Al-Quran sunnah. Tapi dia memiliki syahwatul khafiyah. Syahwat yang terselubung. Keinginan untuk meraih popularitas. Ingin untuk disanjung. Ingin untuk diangkat atau dianggap sebagai orang yang lebih daripada yang lain. Mengharapkan sanjungan, popularitas, ujub. Ya. Penyakit-penyakit ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menimpa orang-orang yang secara zahir menampakkan kesalehannya. Ya. Dan ini jauh lebih berbahaya dari orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ada orang terang-terangan dia bermaksiat, bahkan tanpa rasa malu. Itu kejelekan, itu kehinaan. Tapi yang lebih berbahaya, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyakit ujub. Ketika dia beramal saleh, dia merasa bahwa dia sudah lebih daripada yang lain. Dia merendahkan orang lain, dia merasa bahwa dialah yang tinggi. Yang lain harus berada di bawah levelnya. Ujub. Senang kalau orang-orang memujinya. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Meskipun secara zahir nampak bahwa dia beramal saleh, suatu saat akan terlihat. Ya. Akan terlihat. Apa tujuannya dalam beramal? Apa tujuannya menampakkan sunnah? Niat yang buruk. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pernah dahulu ada seorang yang kelihatan luar biasa keteguhannya di atas sunnah, membela tauhid, membela dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, membantah al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat. Dia bernama Abdullah Al-Qasimi. Dia membantah Syiah, membantah Rafidh, membantah berbagai macam kelompok-kelompok sesat. Lama-kelamaan, subhanallah, nampak. Allah Azza wa Jalla menampakkan. Ini disebabkan karena niat yang rusak. Akhirnya dia rusak disebabkan karena pergaulan dengan para orientalis dan yang semisalnya, mengharapkan sanjungan popularitas. Maka akhirnya dia pun membantah kembali apa yang telah dia bela sebelumnya. Dan bahkan waliyadu billah disebutkan dia mati dalam keadaan murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Sebelumnya dia membela Islam, membela sunnah. Nas'alullah salam wal'afi ikhwan. Hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali sebesar amalan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, dia merasa dirinya sudah mencapai sebuah tingkatan level di dalam agama ini yang tidak mungkin dia tersesat. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Selama dia hidup tidak aman dari fitnah. Dulu kita mengenal sekian banyak orang secara zahir dia di atas sunnah. Kemudian terfitnah, terfitnah. Melenceng, menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang disebut Abdurrahman, Abdul Khaliq dari At-Turad. Dahulu nampak, menampakkan diri di atas sunnah. Allah Azza wa Jalla tampakkan. Muncul lagi orang-orang yang setelahnya. Ali Hasan Al-Halabi, Yahya Al-Hajuri, dan yang lainnya. Bahkan baru-baru ini, seorang yang dahulu Masya Allah dikenal pembela sunnah, keras terhadap bid'ah. Siapa yang tidak mengenal Hani bin Buraiq? Siapa yang tidak mengenal Hani bin Buraiq? Yang dahulu menampakkan sunnah, yang dahulu dianggap dekat dengan para ulama, para masyayikh, bahkan dibela. Nah, akhirnya Allah tampakkan. Allah tampakkan, ma'asyiral rahimakumullah, menjadi seorang demokrati. Ya, pembela demokrasi. Nah, membikin kelompok oposisi melawan pemerintahan yang dahulu dia senantiasa mengajarkan untuk taat kepada penguasa. Iya kan? Terjadi perubahan drastis. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral rahimakumullah, ini pelajaran dalam kehidupan ini. Selama hidup tidak ada satupun yang aman dari fitnah. Tidak ada satupun yang aman dari fitnah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, dengan kemuliaan yang mereka miliki, pujian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, bahkan diantara mereka disebutkan satu persatu namanya sebagai Ahlul Jannah. Mereka sangat mengkhawatirkan adanya penyakit ujub ini. Kata Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, laqad laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kulluhum yakhsha ala nafsihi an-nifaq. Aku bertemu dengan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengkhawatirkan diri-diri mereka tertimpa penyakit kemunafikan. Tertimpa penyakit kemunafikan. Umar bin Al-Khattab, siapa yang tidak mengenal beliau radhiyallahu anhu? Amirul Mukminin Al-Khalifatul Tsani ba'da Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Jaminan sebagai ahlul jannah tidak membuat beliau, kalau bahasa kita, besar kepala. Tidak membuat beliau Eh, kamu siapa? Hah? Ente kenal saya ini? Hah? Ahlul Jannah. Tahu enggak? Kamu siapa? Jauh itu para sahabat. Nah, dalam pemerintahan beliau, beliau mengajak orang-orang bermusyawarah. Ya. Bahkan Abdullah bin Abbas dimasukkan dalam tim musyawarah beliau. Mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Lalu kemudian memutuskan yang terbaik. Tidak kemudian, karena dia merasa sebagai ahlul jannah, apa yang dia tempuh, itu pasti benar. Tidak. Jangan merasa aman dari fitnah, ma'asyiral rahimakumullah. Jangan merasa bahwa kita sudah sampai kepada tingkatan aman. Selama kita masih memiliki umur, usia, kesempatan hidup di dunia, tidak ada kata aman. Siapapun bisa terjatuh dalam kesesatan, siapapun dia. Setinggi apapun kedudukannya. Nas'alullah salam al-afiyah. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Namun kita berusaha mengikuti jalan-jalan kebenaran itu semampu kita, sambil kita banyak berdoa kepada Allah. Sandarkan diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yudhillu man fasaqa an sunanillahi al-hakimah وتمرد على الله وتولى أعداءه من شياطين الإنس والجن ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. Dan bahwa Allah menyesatkan, menyesatkan siapa? Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sombong di hadapan Allah, dia lebih memilih untuk bersikap loyal kepada musuh-musuh Allah dari kalangan para syaitan, jin dan manusia, dan merasa ridha dengan sikap loyalnya kepada para syaitan tersebut dan meninggalkan loyalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah azza wa jall, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan lagi hati-hati mereka. Dan Allah tidak beri hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Dalam surah As-Saff ayat 5. Maka ini sebab penyimpangan, sebab kesesatan. Apa itu? Ketika seorang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati terhadap perbuatan kemaksiatan, ya ikhwan. Jangan menganggap satu perbuatan kemaksiatan itu kecil. Jangan. Bisa saja orang mengatakan memandang wanita itu kan dosa kecil. Kalau dosa kecil, saya berwudu, saya sholat, sudah diampuni dosa saya. Bukankah Rasulullah mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara sholat lima waktu, antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, penghapus dosa. Selama dia menjauhkan diri dari dosa besar. Dia mana? Mandang perempuan. Itu kan dosa kecil, nanti terhapus. Dia meremehkan. Dia tidak mengetahui bahwa satu perbuatan dosa itu akan mengantarkan kepada dosa yang berikutnya. Kenapa terjadi perbuatan zina? Asalnya dari dosa yang dianggap remeh, iya kan? Dari dosa yang dianggap kecil, memandang. Dari pandangan, katanya, dari mata turun ke hati, iya kan? Nah, kalau dari hati turun lagi, lebih berbahaya lagi. Hah? Kalau dari hati turun lagi, lebih bermasalah lagi. Menyebabkan dia terjatuh ke dalam dosa besar. Nah, wah, enggak apa-apa. Dosa kecil. Nanti kan saya beristighfar. Orang beristighfar dapat ampunan. Dia menyepelekan. Dia enggak tahu bahwa perbuatan dosa ini akan mengantarkan kepada dosa yang berikutnya. Dosa yang berikutnya. Dosa yang berikutnya. Kata para ulama, min uqubatil ma'asi al-ma'asiyatu ba'dah. Di antara hukuman yang Allah tetapkan bagi pelaku maksiat, dia akan melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Wa min thawabi ta'ati ta'atu ba'daha, dan di antara ganjaran pahala yang Allah berikan kepada satu amalan ketaatan, di mana dia akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan yang berikutnya. Jadi ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan satu ketaatan, bersyukur kepada Allah. Apa yang kita lakukan dari amalan ketaatan itu karena ketaatan sebelumnya yang kita lakukan. Lalu kemudian terus Allah membimbing kita, mengarahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas al-haq. Nah, Allah mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, ketika mereka sesat, maka semakin tersesat lagi. Allah Azza wa Jal menyimpangkan lagi hati-hati mereka. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ketika seorang telah melakukan penyimpangan, menyelisihi rasul, menyelisihi jalannya kaum mukminin, apa hukuman terhadapnya? Nuwallihi ma tawalla. Akan semakin jauh dia, akan semakin tersesat dia, jauh dari hidayah. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa sa'at masir. Wa kadzalika, demikian pula firman Allah Azza wa Jal dalam suratul An'am ayat 110. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dan kami menggoncangkan, membolak-balikkan hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka, yang menyebabkan mereka tidak beriman, goncang, tidak memiliki keyakinan di atas al-haq. Mengapa demikian? كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Karena di awal kali dia sudah tidak punya keimanan. Ketika dia tidak memiliki keimanan dan tidak memiliki niat yang baik untuk memperbaiki diri, maka dia pun semakin jauh, semakin jauh, semakin menyimpang. Wa kadzalika yadhkuru fi ba'd al-ayat al-asbab allati tunalu biha al-maghfirah war-rahmah wallati tahiqqu biha kalimatul 'adzab. Demikian pula Allah menyebutkan dalam sebagian ayat-ayatnya sebab-sebab seseorang meraih maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah, dan sebab-sebab yang seorang berhak mendapatkan azab, siksaan dari Allah. Di antaranya dalam surah Taha ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Sesungguhnya aku maha mengampuni bagi siapa yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh, lalu dia pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang bertaubat, ketika seorang menanamkan keimanan di dalam dirinya dan beramal saleh, maka di saat itulah dia mendapat hidayah. Demikian pula dalam suratul A'raf ayat yang 156 dan 157, wa rahmati wasi'at kulla syai' فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي. Rahmatku maha luas, mencakup segala sesuatu. Aku tetapkan dan aku berikan rahmatku itu kepada orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan mereka senantiasa beriman dengan ayat-ayat kami. Orang-orang yang mengikuti Rasul An-Nabi Al-Ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang beriman, beramal saleh, menunaikan zakat dan seterusnya, maka itu menjadi sebab Allah memberikan kepadanya rahmat. Demikian pula dalam suratul A'raf ayat 56, Allah tabaraka taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari siapa? Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan masih banyak lagi yang beliau sebutkan, yang intinya bahwa memang benar hidayah dan kesesatan adalah milik Allah. Namun bukan berarti kita tidak memiliki usaha. Kita harus berjuang. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju kepada hidayah, agar kemudian kita mengikuti. Sebagaimana Allah Azza wa Jal telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju kepada kesengsaraan, agar kemudian kita menjauhkan diri darinya, sehingga kembali kepada seorang hamba, apakah dia hendak mengikuti hidayah atau lebih memilih jalan syaitan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan yang kita terangkan, semoga apa yang kami sampaikan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.